apa kau di hatiku? Mudah aku menjawab, kau takkan mengerti. Lalu kau bertanya, besarnya rasa cintaku. Sudah aku buktikan dengan cara yang kau mau. Takkan berubah lagi, percayalah padaku. Jangan takut.